agar bisa mengamalkan perintah Allah. Ijtihad, bersungguh-sungguh memaksa dirinya agar mau mengamalkan jihad wa ghairiha min asy-syari'ah. Karena jihad yang paling berat, maka jihad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersungguh-sungguhlah engkau beristihad, berupaya agar memaksa dirimu untuk mengamalkan seluruh syariat Allah, khususnya al-jihad fi sabilillah. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharrib ghairahu alaihi, dan memberi semangat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Berarti ada dua perkara keadaan seorang hamba yang terbaik. Pertama, bersungguh-sungguh maksa dirinya untuk bisa menegakkan syariat Allah. Kedua, harridil mu'minin, tahrid al-mu'minin. Tahrid adalah mengajak orang lain, memberi semangat. Ayo berangkat. Allah SWT menyiapkan pahala yang besar. Kerjakan, sholatlah, puasalah, beribadahlah. Ini tahrid. Wa harridil mu'minin. Dan perintahkan orang lain untuk berjihad dan untuk mengamalkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya keadaan mukmin yang paling afdal, yang mana? Keadaan mukmin yang paling afdal adalah kalau dia memerintahkan dirinya bersungguh-sungguh untuk memaksa dirinya menegakkan syariat dan mengajak orang lain untuk menegakkan hal yang sama. Itu sempurna. Kalau dia mengamalkan untuk dirinya tetapi tidak mengajak orang lain, kurang, belum sempurna. Apalagi mengajak orang lain tetapi dirinya tidak mengerjakan. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada mereka-mereka yang berbicara tetapi dia sendiri tidak melakukan. Berarti tiga keadaan, dan ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Ada tiga keadaan. Satu, dua, tiga. Keadaan seorang hamba yang pertama beramal untuk dirinya, bersungguh-sungguh untuk dirinya, tapi tidak mengajak orang lain, kurang sempurna. Yang kedua, mengajak orang lain, masya Allah, tetapi tidak mengerjakan untuk dirinya. Yang ketiga, mengajak orang lain dan mengerjakan untuk dirinya. Ini yang sedang kita bahas. Afdalu ahwalil abdi, sebaik-baik keadaan seorang hamba adalah dia bersungguh-sungguh untuk beramal untuk dirinya dengan seluruh syariat, khususnya jihad, dan juga mengajak orang lain, memberi semangat orang lain untuk mengamalkan hal yang sama. Ini afdalu ahwalil abdi. Kalau hanya untuk dirinya saja tapi tidak untuk orang lain, naqas, tidak sempurna. Kalau untuk orang lain mengajak tapi untuk dirinya tidak, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang berbicara dengan mulutnya tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Apa kata Allah tentang Yahudi? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tu'minuna billah. Afala ta'qilun? Kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian lupakan diri kalian sendiri. Apa kalian punya otak? Maksudnya, orang ini hampir-hampir dikatakan gak punya otak. Orang lain disuruh kebaikan, dianya enggak. Orang lain disuruh ke surga, dianya enggak. Majnun. Maka Allah katakan, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak punya akal? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Kalian suruh manusia berbuat baik tapi kalian sendiri lupa terhadap diri kalian sendiri. Qul inna a'udzubikumullah. Maka mana yang paling afdal dari ahwal al-ibad? Yang ketiga ini. Yang ijtahada li nafsihi wa yuharrid ghairahu. Berusaha bersungguh-sungguh semangat untuk dirinya dan juga semangat untuk mengajak orang lain. Wa qad ya'dumu fil 'abdil amrani aw ahaduhuma falihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang seseorang ada yang tidak dua-duanya, ada yang tidak ada salah satunya, ada yang ada dua-duanya. Berarti ada berapa keadaan? Bukan tiga, ada satu lagi keadaan yang paling jeleknya, atau yang juga jelek, yaitu yang keempat. Tidak mengajak orang lain, tidak untuk dirinya. Ini salah satunya tidak ada, ini salah satunya tidak ada, ini dua-duanya ada, ini dua-duanya tidak ada. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, qad ya'dim fil 'abdil amran. Kadang-kadang seseorang tidak memiliki kedua-duanya, tidak memiliki kesungguh-sungguhan untuk dirinya, enggak ada ijtihad, enggak ada semangat untuk beramal dengan amalan saleh, enggak semangat belajar, enggak semangat beribadah, enggak semangat mengkaji, dan juga tidak mengajak orang lain. Ini yang paling bawahnya. Ya'jimu al-amran, tidak ada kedua-duanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang paling sempurna, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Berperanglah di jalan Allah dan kalian tidak dibebani kecuali atas dirimu sendiri. Ai laisa laka qudrah ala ghairi nafsik. Yani engkau tidak memiliki kemampuan, engkau tidak bisa memaksa kecuali dirimu. Iya kan? Tidak memaksa kecuali dirimu sendiri. Yang pertama. Sebab yang kedua, walaupun kita mengajak, walaupun kita menganjurkan, walaupun kita menasehati, tetapi memaksa tidak bisa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Ingatkanlah karena engkau cuma pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir, engkau bukan penguasa mereka, engkau bukan pemaksa mereka, engkau bukan pengatur mereka. Tidak bisa. Kamu hanya memberikan peringatan. Beribadahlah, salatlah, puasalah, peganglah tauhid, beribadahlah kepada Allah, jangan syirik, jangan bermaksiat. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Tetapi untuk diri sendiri bisa kamu paksa. Saya harus begini, saya harus begitu. Dan itu namanya ijtihad. Bersungguh-sungguh untuk mengajak dirinya dan memaksa dirinya mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun pada orang lain hanya mengingatkan wa harridil mu'minin dan berikan semangat untuk kaum mu'minin. Berikan semangat jihad fi sabilillah. Berikan semangat untuk beramal dengan amalan yang saleh. Ai laisa laka qudrah ala ghairi nafsik. Artinya engkau tidak memiliki kemampuan kecuali atas dirimu sendiri. Falan tukallaf bi fi'li ghairik. Maka engkau tidak dibebani dengan perbuatan orang lain. Engkau tidak dibebani dengan amalan orang lain. La tukallaf illa nafsak. Engkau tidak diberi beban kecuali atas dirimu sendiri. Adapun perbuatan orang lain, orang lain. Mereka akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya cuma satu, apakah engkau sudah nasihati mereka? Apakah engkau sudah ingatkan mereka? Apakah engkau sudah beri peringatan mereka? Itu saja. Kalau sudah, selesai. Tanggung jawabmu selesai. Perbuatan mereka yang jelek atas mereka sendiri. Perbuatan mereka yang buruk akibatnya menimpa mereka sendiri. Kita hanya diperintahkan untuk memberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa harridil mu'minin. Berikan semangat kepada kaum mukminin. Ay harridil mu'minina 'alal qital. Berikan semangat mereka untuk mau berjuang fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Wa hadha yashmul kulla amrin yahsul bihi nashatal mu'minin wa quwwati qulubihim. Ini perintah Allah mencakup segala perkara yang didapatkan dengan itu semangat bagi kaum mukminin. Karena makna tahrid artinya berikan semangat. Harridil mu'minina 'alal qital, berikan semangat pada kaum mukminin untuk berperang. Dengan apa? Dengan A boleh, dengan B boleh, dengan C boleh, dengan abajajun boleh. Apa saja. Kata beliau, kata Syekh Sa'di, ay bi kulli amrin yahsul nasyatal mu'minin. Dengan segala perkara yang didapatkan dengannya semangat kaum mukminin. Apakah dengan qaulun, pembicaraan, wahai kaum mukminin, well, semangat untuk memberikan tasyiah. Sesungguhnya musuh-musuh Allah demikian-demikian, maka berangkatlah, berjihadlah karena Allah, untuk Allah, niscaya Allah akan berikan demikian-demikian. Dengan ucapan di hadapan mereka secara keseluruhan, atau bisa fardiyah. Ya akhi, ayo berangkat. Satu-satu orang diketukin pintunya. Ayo berangkat. Ayo. Kemana? Loh, sudah ada panggilan jihad. Hayya 'alal jihad. Berangkatlah. Kalau tidak engkau akan begini, engkau akan begitu. Dengan fardiyah. Atau dengan fi'il. Bagaimana dengan fi'il? Kamu punya apa untuk berperang besok? Saya bantu. Punya apa? Ini sudah punya. Pedang sudah ada. Kudanya sudah ada. Kalau tidak ada, kita carikan. Muhsinin yang bisa bantu kamu. Supaya semangat berperang. Dan lain-lain. Barakallahu fikum, kata Syekh Sa'di rahimahullah, tahrid yashmul kulla amrin yahsul bihi nasyatul mu'minin, mencakup segala sesuatu, segala perkara yang bisa menghasilkan semangat bagi kaum mu'minin. Wa quwwati qulubihim, sesuatu yang bisa memberikan kekuatan hati kaum mu'minin. Ada yang ragu-ragu, saya berangkat gak berat. Gak beragu-ragu, semangatlah. Takdir Allah gak akan berubah, kematianmu gak akan maju, gak akan mundur, tanggal matimu tetap tidak berubah. Kamu berperang tidak lebih cepat matinya, kamu tidak berperang tidak lebih lama umurnya, sama. Ayo berangkat. Ini namanya menguatkan hati, menguatkan hatinya. Qala, dikatakan selanjutnya, min taqwiyatihim bil ikhbari bi dha'fil a'da'i wa fashlihim. Bagaimana menguatkan hati-hati mereka dengan berita-berita yang memberi semangat bahwa mereka ini orang-orang lemah, orang-orang kafir ini tidak memiliki kekuatan apapun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berpihak pada kaum mukminin, pada kaum muslimin. Allah sudah menjanjikan, in tansurullah yansurkum. Allah sudah menjanjikan, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, dan janji Allah tidak pernah salah. Menguatkan hati. Bidhafil a'da, menghabarkan lemahnya musuh. Wa fashilihim, dan kegagalan mereka yang akan mereka dapatkan nanti. Dan juga bima a'addallahu lil muqatilina minas thawab, dan dengan apa yang Allah persiapkan untuk mereka-mereka yang berperang di jalan Allah dari pahala yang besar dan kecintaan Allah tentunya kepada mereka. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada mereka-mereka yang berperang di jalan Allah dengan baris rapi seperti bangunan yang kokoh. Barakallahu fikum, ini membuat semangat orang beriman karena Allah cinta kepada mereka. Dan lain-lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan balasan yang baik, balasan yang berlipat bagi orang-orang yang berperang fisabilillah. Bahwa kalian tidak akan mendapatkan kecuali ihdal husnayain. Kalian tidak akan mendapatkan kecuali salah satu dari dua kebaikan. Kemenangan itu kebaikan. Kalau kalian terbunuh itu juga kebaikan. Karena terbunuh di jalan Allah sebagai syahid adalah kebaikan yang tiada tara. Kebaikan yang sangat tinggi. Dia akan dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan lukanya masih berdarah. Warnanya merah semerah darah, tetapi harumnya seperti misak kesuri. Baunya seperti misik, minyak kesuri. Yang harum semerbak baunya. Dan mereka semua melihat mujahid yang mati dengan syahid ini, mereka semua ikut merasakan betapa bangganya menjadi orang seperti itu, menjadi syuhada. Ini berita-berita yang membuat semangat para mujahidin untuk berjihad fi sabilillah. Wa ma'ala al-mutakallifina minal iqab, dan juga mengkhabarkan apa yang terjadi pada mereka-mereka yang tidak mau berangkat. Apa yang akan menimpa orang-orang yang lari dari jihad, yang lari dari perang. Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa man yuwallihim yauma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang lari berpaling dari perang bukan karena strategi perang, bukan karena berpindah dari satu pasukan ke pasukan lain, tapi benar-benar lari dari jihad, kata Allah, faqad ba'a bighadabin minallah, dia telah mengarah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi minan nar. Ikhwani fillah na'azukumullah. Maka diberitakan lemahnya musuh, diberitakan tentang pertolongan yang Allah janjikan, dan diberitakan ancaman bagi yang tidak berangkat. Wa amsalu kullu yadkhul fit tahrim. Semua itu bergantung, semua itu tergabung, semua itu masuk di dalam yang namanya at-tahrim. Semua itu termasuk di dalam tahrim. Alal qital. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Walaupun asa maknanya mudah-mudahan, semoga dan sebagainya. Tetapi kalau Allah yang menjanjikan, maknanya pasti. Sehingga terjemahkan saja, niscaya Allah akan menghentikan kejahatan orang-orang kafir tersebut. Aibi qitalikum. Yani kalau kalian berjihad, maka dengan jihadnya kalian, dengan perangnya kalian, niscaya Allah akan hentikan kejahatan mereka. Wa tahriji ba'dikum ba'dha, dan karena kalian saling memberikan semangat antara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Karena kalian berjihad fi sabilillah, yuqatil fi sabilillah, maka niscaya Allah akan menghilangkan dan menghentikan kejahatan orang-orang kafir tersebut. Wallahu ashaddu ba'san, dan Allah yang maha keras, maha kuat, maha perkasa. Quwwatan wa izzatan, kekuatannya dan kemuliaannya. Wa shaddatan kila, dan sangat keras balasannya. Alaman terhadap siapa? Naam, 'alal mudnib fi nafsihi wa tankilan li ghairihi. Falau syaa'a ta'ala lantasara minal kuffari biquwwatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras balasannya terhadap orang yang pendosa daripada dirinya sendiri, wa tankilan li ghairihi falau syaa Allah. Maknanya kalau Allah kehendaki, lantasara minal kuffari biquwwatihi. Kalau Allah mau, Allah bisa memenangkan kaum mukminin dan mengalahkan kaum kuffar dengan kekuatannya sendiri. Allah bisa. Tidak perlu kalian bergerak, tidak perlu kalian bangkit, enggak perlu kalian berperang, enggak perlu kalian berbuat apapun, Allah bisa. Lau syaa'allah lantasara minal kuffar. Allah bisa mengalahkan orang-orang kafir itu sendiri dengan kekuatannya sendiri. Walam yaj'al lahum baqiyah, niscaya enggak akan tersisa dari mereka sedikit pun. Kalau sudah Allah yang menimpakan, tidak tersisa sedikit pun. Seperti kaum 'Ad dan kaum Samud. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kamu lihat ada sisanya? Kata Allah. Allah timpakan yang satu dengan suara yang keras, yang memekikkan telinga-telinga mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Sedangkan yang satunya, kawad, Allah timpakan azab dengan dingin, dengan angin sor-sor yang terus 7 malam 8 hari, atau 7 hari 8 malam, sama niata ayamin, 8 malam 8 hari 7 malam, ya. Nah, hingga mereka mati beku di rumah-rumah mereka. Rumah mereka tidak hancur karena tidak kena gempa. Rumah mereka masih utuh karena tidak terkena reruntuhan apapun. Tapi orangnya di dalam rumah-rumah itu mati semuanya bergelimpangan. Ka'ajazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pohon korma yang sudah lapuk. Siapa yang menguburkannya? Siapa yang mengurusi jenazahnya? Tidak ada. Karena semuanya satu umat, Allah timpakan azab. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kamu lihat ada sisanya? Barakallahu fikum. Sehingga perintah jihad dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak mampu menghabisi mereka seluruhnya. Bukan Allah tidak mampu membantai mereka semuanya dengan kekuatannya, dengan azabnya, dengan bencana yang menimpa mereka. Bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi Allah perintahkan jihad agar kalian mendapatkan pahala, mendapatkan syahid, mendapatkan sekian untuk diri kalian sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di samping itu juga sebagai ikhtibar wal imtihan, sebagai ujian. Siapa yang benar-benar mau berkorban untuk Allah, dan siapa yang ternyata berpura-pura Islam, kemudian mundur, enggak mau kalau mengorbankan nyawa. Kalau mukmin yang benar-benar mukmin, dia korbankan hartanya dan dia korbankan nyawanya. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta mereka, mereka korbankan, dan dengan nyawa mereka, mereka korbankan. Akhun ibn a'azakumullah. Maka dengan perintah jihad terpisah dua, mukminin wal munafiqin. Adapun munafiqin adalah orang-orang yang tidak mau mengorbankan hartanya karena bakhil, dan tidak mau mengorbankan nyawanya karena pengecut. Tidak mau mengorbankan nyawanya, tidak mau mengorbankan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mencari 1001 macam alasan. Inna buyutana 'aurah, rumah kami perlu dijaga. La tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas seperti ini. Innama, atau mereka katakan dengan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami sibuk dengan anak-anak kami, harta-harta kami, mintakan ampun untuk Allah kepada kami, mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Ini kami enggak bisa, kami sibuk. Masya Allah, lebih mementingkan hartanya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukminin, maka mereka kokoh di atas iman. Ketika mereka diuji dengan ujian berat dalam perang fisabilillah, bahkan sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka terluka, mereka akan berkata bahwa ini semua menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Yani bukan semakin takut, tapi semakin yakin kalau ini kebenaran. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur mereka dengan kalimatnya, kalau kalian sakit, mereka pun merasakan sakit seperti kalian. Kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit seperti kalian. Sebagian kalian terbunuh, mereka pun terbunuh. Walakin tarjuna ma la yarjun. Kalian berharap apa yang tidak mereka harapkan. Itu bedanya. Luka mereka luka, kita luka. Terbunuh mereka terbunuh, kita terbunuh. Tetapi kalian punya harapan di sisi Allah, mereka tidak punya harapan. Kejelekan di atas kejelekan, di atas kejelekan, di atas kejelekan. Terluka sudah kejelekan, demikian pula terbunuh dan seterusnya. Setelah itu dikuburnya, masih kejelekan dengan azab kuburnya. Dihimpit oleh kuburnya. Nanti hari kiamat dibangkitkan, lemparkan mereka ila ashaddil azab. Dilemparkan ke azab yang lebih dahsyat lagi. Karena bila na'azakullah, lihat, berpindah dari satu kejelekan, kejelekan yang lebih besar, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, dan ujungnya adalah neraka jahannam. Adapun kaum mukminin hanya merasakan sakit sebentar, kemudian meninggal dalam keadaan syahid, kemudian dikuburnya sudah kebahagiaan. Ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, terkejut, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangunku, pembangunanku dari tidurku. Ini lagi nyaman tidur, ternyata datang hari kiamat. Apa setelah itu? Diberi oleh Allah kemudahan dalam hisabnya. Yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan mudah. Ini dosa kamu kan? Dosa kamu kan? Diampuni semuanya. Masuk dalam jannah. Kemudian jannah dan keridhaan Allah SWT. Kembali kepada kitab. Walakin man min hikmatin atau min hikmatihi yablu ba'd ibadihi, tetapi karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uji hamba-hambanya. Yang tadi sudah kita terangkan bahwa Allah kalau mau menghabisi mereka, tidak perlu kaum mukminin bergerak, tidak perlu kaum mukminin berperang, bisa bagi Allah. Tetapi min hikmatihi yablu ba'd ibadihi bi ba'din, Allah menguji sebagian hamba-hambanya dengan sebagiannya yang lain. Liyaquma suqal jihad, agar tegak pasar jihad. Siapa yang mau membeli keriduan Allah dengan mengorbankan harta dan nyawa? Siapa yang yashri nafsahu ibtigha wajhillah? Siapa yang mau menjual dirinya, nyawanya dan hartanya untuk mendapatkan keriduan Allah? Wayasrul imanun nafi', dengan itu mereka mendapatkan keimanan yang bermanfaat. Imanul ikhtiar, iman yang bermanfaat adalah imanul ikhtiar. Apa imanul ikhtiar? Iman dengan suka rela, pilihan sendiri. Berbeda dengan terpaksa. Nanti Allah kabarkan dalam Al-Quran tentang bagaimana yaumul qiyamah, ketika mereka melihat azab, ketika mereka rawul azab, mereka melihat azab, mereka berkata, kami beriman, kami percaya. Oh, itu udah gak ada pilihan lain. Bermanfaat? Tidak bermanfaat. Seperti mereka-mereka yang berkata, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran juga, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang yakin, kami sekarang beriman, kami akan beramal saleh. Kembalikan kami ke dunia. Bermanfaat keyakinannya? Tidak bermanfaat. Bermanfaat keimanannya? Tidak bermanfaat. La yanfa'uhum imanuhum, tidak bermanfaat imannya. La yanfa'uha imanuha. Tidak bermanfaat iman mereka. Lam takun amanat min qabl. Yang tadinya dia sebelumnya tidak beriman. Maka percuma. Sudah lihat neraka, sudah lihat surga, sudah lihat mahsyar, sudah lihat. Ya tentu saja beriman. Itu gak ada pilihan lain. Kecuali beriman. Baik. Maka itu bukan imanul ikhtiar. Tapi iman terpaksa. Sudah tidak ada pilihan lain. Tetapi di dunia inilah yang namanya imanul ikhtiar. Dia silakan beriman, silakan tidak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur, tapi tanggung akibatnya sendiri. Yang beriman akan mendapatkan dari Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Yang kufur, Allah ancam azab di dunia dan azab di akhirat. Silakan. Kalian yang pilih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari takdirnya. Artinya pilihan kamu apapun itu sudah ada dalam kehendak Allah secara takdir. Ikhwan ibn na'azum wa kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka hikmah Allah di dunia inilah tempat ujian. Diuji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Orang beriman diuji dengan orang kafir. Bagaimana menghadapi mereka? Ahlus sunnah diuji dengan ahlul bid'ah. Demikian pula ahlu tauhid diuji dengan kaum musyrikin. Apakah menegur mereka, menentang mereka, memperingatkan mereka, mengancam mereka, atau cuek, tidak peduli. Kembali ke sini. Apakah mau berupaya untuk dirinya sendiri, tidak mengingatkan orang lain? Ikhwan ibn na'azakumullah. Dan dengan itu, dengan ujian tersebut akan didapatkan iman yang nafi', iman yang bermanfaat. Iman yang akan dihitung oleh Allah yaumul qiyamah yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Yaitu imanul ikhtiar. La imanul ittirar, bukan iman terpaksa. Wal qahr, karena dipaksa. Alladzi la yufidu syai'a, yang itu tidak bermanfaat sedikit pun iman yang terpaksa. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk semangat berjuang fi sabilillah, semangat berjihad fi sabilillah, dan juga semangat memperingatkan orang lain dan mengingatkan orang lain agar mereka pun bersungguh-sungguh beramal ibadah dan bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, apakah boleh bangunin sahur pakai alat bantu seperti beduk, botol kaca atau semprotan dan lain-lain? Barakallahu fikum. Kalau dengan suara-suara beduk, suara botol dan sebagainya, jangan. Dikhawatirkan akan menyerupai mereka-mereka yang ahlul bid'ah wa dalalah, yaitu melakukan musik-musik dan sejenisnya. Adapun dengan air, secukupnya tidak mengapa. Dalilnya adalah Rasulullah SAW mendoakan sebuah keluarga, semoga Allah merahmati suami istri yang bangun di malam hari. Ketika suaminya bangun, membangunkan istrinya dan memercikinya dengan air. Dan kalau istrinya yang bangun, istrinya membangunkan suaminya dan memercikinya dengan air. Dan kemudian mereka sholat. Didoakan oleh Nabi dengan rahmat. Baik. Kama qala fi riwayah, disebutkan diperciki dengan air. Jangan hulu, jangan ekstrim. Mumpung boleh nyiram, kemudian disiram dengan satu ember, satu gayung, itu sudah dendam pribadi namanya. Barakallahu fikum. Apakah khutbah di awal atau di pertengahan tarawih disyariatkan ataukah suatu yang bid'ah? Memberikan tausiah, memberikan nasihat kapan saja diperbolehkan. Yang penting masyarakat muslimin harus tahu bahwa itu bukan aturan sholat tarawih. Bagaimana mereka tahu kalau itu bukan aturan sholat tarawih? Pertama, dengan penyampaian ilmunya bahwa ini bukan sunnah. Ini bukan kaitannya dengan tarawih seperti sholat Jumat dengan khutbah, enggak bisa dipisahkan. Ini bukan. Bukan sholat terawih harus ada ceramahnya, enggak ada. Setelah pemberitaan dengan pengamalan, bagaimana pengamalannya? Jangan selalu. Sesekali enggak ada. Loh kok enggak ada ceramahnya? Ya enggak apa-apa, kenapa? Oh, dikira harus dapat ilmu mereka. Mereka dapat ilmu dengan dua itu, dengan penyampaian ilmunya dan dengan praktek. Beberapa ulama ketika masyarakat melakukan satu hal, merata semuanya sampai mengira itu adalah sebuah syariat, padahal tidak dilarang memang, tapi ketika dikira, dikhawatirkan mereka semua mengira itu syariat, beliau sendiri, syekhnya, ulamanya tidak melakukan. Sampai bertanya-tanya mereka, "Syekh, kok engkau tidak melakukannya?" Ya bukan sunnah, tidak harus seperti itu. Mereka dapat ilmu. Misal di Saudi itu kutrohnya diletakkan begini, imamahnya tidak diikat. Syekh Al-Bani ketika ziarah ke Saudi justru sebaliknya, beliau diikat atau tidak memakai sama sekali, pakai peci, sehingga bertanya, kenapa enggak pakai kutroh, kenapa kok diikat? Sebutkan bahwa ini sunnah juga, bukan hanya itu yang sunnah. Sebaliknya ketika di luar, di negeri yang mereka imamannya diikat semua, dia malah digutrohkan seperti masyayikh di Saudi, untuk mengajarkan pada mereka bil fi'il, dengan perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillah, apakah boleh ketika salat berjamaah tarawih sambil membaca Al-Quran dalam rangka memperhatikan ayat yang dibaca? Barakallahu fikum. Kalian disuruh mendengar, bukan disuruh ngoreksi. Baik, sehingga tugas utama kalian, kata Allah, idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran, maka dengarkan dan perhatikan. Kalau-kalau itu nasihat buat kamu, peringatan untuk kamu, kalau-kalau itu teguran untuk kita, maka kita bisa menangis dengan mendengar ayat-ayat tadi. Jangan sibukkan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Apa hukum baca sadaqallahul azim? Walaupun Allah benar-benar sadaqah, sadaqallahul azim, maha benar Allah, tetapi tidak disunnahkan untuk mengakhiri bacaan Al-Quran dengan sadaqallahul azim. Tidak disunnahkan. Yang disunnahkan adalah berdoa. Doanya bebas. Kalau membaca ayat-ayat tentang Al-Quran, tentang neraka, Allahumma inna a'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung padamu dari api neraka. Kalau membaca tentang surga, ya Allah, aku meminta jannah. Rasulullah SAW ketika dibacakan Al-Quran, padahal kepada beliau turunnya, tapi beliau menyuruh Ibnu Mas'ud untuk baca, "Iqra' li," bacakan untukku. "Ya Rasulullah, ilaika unzil," kepadamu turunnya ayat ini. "Iya, aku ingin mendengarnya dari orang lain." Baca. Beliau mendengarkan. Sampai kemudian beliau menangis. Setelah menangis, beliau berkata, "Hasbuk," cukup. Kemudian beliau berdoa, sudah cukup itu. Tidak ada yang lain. Enggak ada kalimat sadaqallah, enggak ada kalimat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.